Islam, alhamdulillah. Sungguh kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling agung, yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Sementara kita sangatlah membutuhkan nikmat-nikmat tersebut. Satu misal, nikmat sehat, nikmat diberikan umur yang panjang, nikmat berupa kekuatan bisa menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari. Ini adalah nikmat-nikmat, namun lebih besar daripada nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menjadi sebab insyaallah taala kita akan punya kenikmatan yang kekal dan abadi, nikmat kelak di akhir, adalah dengan sebab kita di dunia ini mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelengkapan nikmat, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Nikmat lahir kita tahu semua. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat umur, ini semuanya adalah nikmat-nikmat lahir. Dohir. Adapun nikmat batin adalah nikmat agama ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya kepada kita Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat sampainya kepada kita ayat-ayat Allah, nikmat sampainya kepada kita ilmu, itu adalah nikmat batin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, waktu itu hari Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah di pelaksanaan haji, dan haji disebut haji wada, haji perpisahan, karena itulah haji terakhirnya Rasul alaihi salatu wasalam yang tidak sampai datang tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam wafat meninggal. Nah, saat itulah turun ayat dalam surah Al-Maidah, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Nah, perhatikan, seiring dengan sempurnanya agama Allah, maka Allah taala ikutkan dengan lengkapnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu alaikum nikmati. Artinya jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, demikian pula kita dalam kehidupan kita, kalau kita ini tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam, tidak sempurna kenikmatan. Sempurnanya nikmat manakala terkumpul dua, nikmat dohir dan nikmat batin. Bahkan nikmat dohir itu sifatnya sementara. Kalau tidak dilengkapi dengan nikmat batin, maka justru nikmat yang sementara itu bisa menjadi sebab azab siksanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, maka kita bersyukur kita mendapatkan nikmat yang sempurna lengkap, yakni nikmat dohir maupun nikmat batin. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, di antara nikmat batin itu adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Tanpa diutusnya Rasul, kita tidak tahu apa itu iman. Tanpa diutusnya Rasul, kita tidak tahu apa itu Islam. Tanpa diutusnya Rasul, tidaklah sampai kepada kita ayat-ayat Allah, petunjuknya Allah. Maka dengan sebab diutusnya Rasul, yang beliau diutus, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah Ta'ala mengutus beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ayat-ayatnya Allah, sampaikan petunjuknya Allah kepada umat ini, yang kemudian dilanjutkan pewaris beliau tidak lain adalah para ulama, dimulai dari zamannya sahabah, kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya adalah atba'ut tabi'in, terus demikian dibawa oleh para imam-imam, para ulama-ulama, disampaikan kepada umat hingga sampailah kepada kita melalui jasanya para ulama yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan bagi umatnya berupa harta emas ataupun perak, walakin warasul ilm, namun mereka mewariskan ilmu. Nah, siapa yang membawa ilmu tersebut? Siapa yang kemudian menyebarkan ilmu tersebut? Tidak lain adalah alim ulama, pakar-pakar ilmu. Ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu tentang penjelasan hadis-hadis Rasul. Sampaikan sehingga alhamdulillah sampailah kepada kita jemaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kajian kita pada malam hari ini masuk pada bab yang kelima dari kitab Akidah Tauhid, yakni babnya fi bayani ma yajibu i'tiqadu fir rasul alaihi salatu wassalam wa ahli baitihi wa sahabatihi. Bab yang menjelaskan tentang apa yang wajib diyakini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Islam, keyakinan Islam tentang Rasul alaihi salatu wassalam itu apa saja. Wa ahli baitihi, begitu juga dengan keluarganya Rasulullah, ahlul bait, wa sahabatihi, dan para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bab ini mencakup 6 pasal yang akan kita kaji. Pasal yang pertama adalah fi wujubi mahabbati Rasul wa ta'dimihi wa nahyu anil ghulu wal itra fi madhihi wa bayani manzilati sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Rasul dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, serta larangan untuk melampaui batas, sikap melampaui batas ekstrim, berlebih-lebihan, baik dalam memuji maupun menyanjung beliau alaihissalatu wassalam, dan menjelaskan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasal yang pertama yang nanti akan kita kaji. Pasal yang kedua, biwujubi ta'atihi wa iktidai bihi, wajibnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh beliau alaihissalatu wassalam. Pasal yang ketiga, fi masru'iyatis shalah wassalam alaih, disyariatkannya mengucapkan sholawat dan salam atas baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Pasal yang keempat, fi fadli ahlil bait, tentang keutamaan ahlul bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajibu lahum min ghairi jafa' wala ghulu, dan kewajiban apa yang harus kita tunaikan untuk mereka tanpa kita kemudian memusuhi mereka, namun juga tanpa kita melampaui batas dalam sikap terhadap mereka, keluarga Rasul alaihissalatu wassalam. Pasal yang kelima adalah keutamaan sahabah, dan kewajiban apa yang mesti kita yakini tentang para sahabah. Wa madhabu ahli sunnati wal jamaah fima hadasa bihim, dan bagaimana pendapatnya ahli sunnah wal jamaah tentang apa yang terjadi di tengah-tengah sahabah radhiyallahu anhum ajma'in terkait dengan adanya perselisihan di kalangan para sahabat, sampai terjadi perang Jamal, perang Siffin. Ini bagaimana sebenarnya pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Pasal yang keenam, finahi ansab bis sahabah wa imatil huda, pasal yang menjelaskan tentang larangan mencela, mencaci para sahabat dan para imam-imam yang membawa petunjuk. Ini 6 bab atau 6 pasal yang akan kita kaji insyaallah taala. Kita mulai pasal yang pertama, tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, dan larangan bersikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wajibnya mencintai beliau dan mengagungkan beliau. Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu taala, wajib bagi seorang hamba yang pertama adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang paling besarnya, yang paling sangatnya bagi seorang hamba adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita mengerti. Apalagi orang yang beriman, kita memang cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada keluarga, cinta kepada kerabat, bahkan juga cinta kepada harta. Namun dari sekian cinta-cinta-cinta tersebut, cinta yang paling sangatnya, cinta yang paling besarnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga ketika cinta itu terkadang bertabrakan, mana yang harus didahulukan, maka harus didahulukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, datang waktunya sholat, kita senang cinta kepada keluarga kita, lagi asik bercengkrama, mengobrol dengan keluarga. Tapi saat ini pas datang waktunya sholat, berkumandang adzan. Nah, kita apakah melanjutkan cengkrama kita, ngobrol kita dengan keluarga dengan alasan kita cinta kepada anak-anak kita, ataukah kita kemudian tinggalkan mereka untuk sholat? Nah, skala itu maka kita harus dahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kala itu Allah taala memanggil kita untuk kita menghadap Allah, kita tunaikan sholat, maka kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Contoh lagi, kita cinta kepada harta, harta kekayaan. Nah, sehingga keumuman orang kalau hartanya berkurang itu enggak mau. Nah, apalagi sudah merasa nyarinya sudah capek, letih, lelah, harus memeras keringat, banting tulang dapat harta, dapat uang. Namun datang kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyisihkan sebagian harta tersebut, menunaikan zakat misalnya. Harta kita sudah sampai pada nisab zakat dan sudah bertahan pada nisabnya 1 tahun, haul. Berarti sudah terpenuhi syarat untuk kita mengeluarkan zakatul mal. Syarat mengeluarkan zakatul mal. Kita cinta harta, saking cintanya orang tidak ingin hartanya berkurang. Namun dikala itu Allah taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, menunaikan, untuk mengambil sebagian harta kita untuk kita tunaikan kewajiban kita. Bagaimana? Apa kita mendahulukan cinta kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Allah? Kita kurangi harta kita untuk kita tunaikan zakat mal, atau kita tetap mendahulukan cinta kita kepada harta? Maka seorang yang beriman adalah disebutkan oleh Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat-sangat cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia cinta kepada harta, wajar manusia. Cinta kepada keluarga, wajar namanya manusia. Allah taala menyatakan zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal khars dalika mataul hayati dunya. Allah taala jadikan manusia itu senang kepada wanita, kepada anak keturunan, kepada harta benda berupa emas, perak, kepada senang kepada punya hewan ternak, sadang, senang. Ini manusiawi. Bahkan Allah taala jadikan demikian ada pada hatinya manusia. Namun sebagai orang yang beriman, cintanya kepada istrinya, keluarganya, hartanya, sawah ladangnya, perdagangannya dan sebagainya dan sebagainya, kendaraannya, orang yang beriman tidaklah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas adalah cintanya kepada Allah. Nah, ini jemaah kaum muslimin. Bahkan sekiranya nyawanya dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk Allah, maka dia siap. Itu orang yang beriman. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai wujud kita sebagai orang yang beriman, yang Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadah kurbanku, wa mahyaya bahkan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, untuk Allah rabbul alamin. Zalika umirtu, itulah aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama sebagai orang Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah berikutnya juga mencontoh beliau. Maka kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat, memperjuangkan agamanya Allah, membela agamanya Allah, sekalipun harus kurban nyawa, sekalipun harus kurban harta, apalagi sekedar kurban waktu, apalagi hanya sekedar kurban tenaga, untuk agamanya Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah kaum muslimin. Orang yang beriman, priority cintanya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Baru setelah itu adalah tahap berikutnya, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, summa ba'da mahabbatillahi ta'ala tajibu mahabbatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah cintanya kepada Allah, yang wajib bagi orang yang beriman adalah cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenapa? Li'annahu alladhi da'a ilallah wa arrafa bihi. Karena Rasulullah yang mendakwahkan kita, mengajak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperkenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ballagha syari'atahu, Rasulullah yang menyampaikan syariatnya Allah. Wa bayyana ahkamahu, dan yang menjelaskan hukum-hukum ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rasul alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling berjasa, nah, yang mengenalkan kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mesti beriman, bagaimana kita mesti berislam. Karena tanpa itu kita tidak akan menjadi manusia yang sukses. Tanpa itu kita tidak akan menjadi manusia yang bahagia. Tanpa itu kita tidak akan menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Karena kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan seorang hamba ketika dia betul-betul menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan itu dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya dengan sebab penjelasan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tadi ayatnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Kita tahu Islam, agama yang hak, mengetahui petunjuknya Allah, bahwasanya sholat itu 5 waktu hukumnya wajib setiap hari. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat itu bagaimana? Taunya kita dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan kita mengatur keluarga supaya baik adalah dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita bermasyarakat, bernegara, bahkan bertetangga, berteman, adalah semuanya akan baik ketika kita mengikuti, mencontoh petunjuknya Rasul alaihissalatu wassalam. Ini jemaah kaum muslimin. Maka ketika Rasul alaihi salatu salam diutus di tengah-tengah orang yang beriman, membawa petunjuk, membawa penjelasan, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan pengajaran, pendidikan kepada umat ini, itu adalah nikmat yang paling besar bagi umat ini. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah Ta'ala memberikan anugerah nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari diri mereka, dari kalangan manusia. Yang Rasul tersebut yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, Rasul tersebut mengupayakan, mengadakan usaha pembersihan jiwa. Jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang buruk, yang jelek, jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan berbagai penyakit, penyakit jiwa, penyakit rohani, oleh Rasul alaihi salatu wasalam diadakan upaya pembersihan. Ketika menyimpang karena syirik, merajalela, patung disembah, batu disembah, pohon disembah, kuburan diibadahi, maka Rasul alaihi salatu wasalam membersihkan jiwa dengan menyampaikan akidah tauhid, bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibersihkan dari praktek-praktek kesyirikan. Ketika manusia di dalam muamalahnya, interaksi di antara mereka diwarnai dengan berbagai kerusakan dan kebobrokan akhlak, Rasul alaihi salatu wasalam datang dengan membawa pengajaran akhlak-akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang mulia. Interaksi bagaimana cara bertetangga, cara membangun rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, bahkan antara pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya, semuanya dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan akhlak-akhlak, perilaku-perilaku yang mulia dan utama. Bu'istu li'utami ma makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini jamaah kaum muslimin rahimah rahimahullah. Sehingga ketika dulu zaman jahiliyah diwarnai dengan peperangan-peperangan asabiyah, permusuhan suku, kabilah, maka datang Islam diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam persatuan, perdamaian yang indah. Ini jamaah, dihilangkan fanatik-fanatik kesukuan, fanatik-fanatik golongan, dipersatukan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, tidak lain orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lihat, di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Itu sudah turun-temurun bermusuhan, peperangan, tertumpah darah di antara mereka. Tidak aman kehidupan mereka. Saling bermusuhan. Datang Islam dengan sebab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam menjadi orang yang beriman, yang sebelumnya puluhan bahkan ratusan tahun mereka turun temurun itu bermusuhan, sekarang dengan Islam mereka bersatu, dengan iman mereka bersatu dan bersaudara. Subhanallah, mereka rasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Islam. Selama ini tidak mereka rasakan nikmat kehidupan persaudaraan, persatuan tersebut. Dengan sebab Islam iman, Allah Ta'ala persatukan mereka, Allah Ta'ala lembutkan hati mereka untuk merasa satu bersaudara. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Begitu juga di zaman-zaman jahiliyah, berbagai kedoliman, berbagai kejahatan merajalela. Dengan datang Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan, dengan datang Islam mengajarkan perdamaian, persaudaraan, berbagai kejahatan, kedoliman ditumpas. Demikianlah sehingga di zamannya Rasulullah dan para sahabat luar biasa kenikmatan lahir batin dirasakan, kejayaan Islam. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Dan Rasul alaihi salatu wasalam tugasnya adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal sebelum datangnya Rasul mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Sebelum Rasul alaihi salatu wasalam ajari mereka, sebelum Rasul alaihi salatu wasalam mengadakan taklim, pendidikan, pengajaran kepada mereka tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis, mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Kemudian Rasulullah sallam ajari mereka. Rasulullah sallam adakan taklim, adakan pengajian, disampaikan ayat, dibacakan kepada mereka ayat dan hadis-hadis tentang perintahnya Allah yang harus dikerjakan apa, tentang larangan Allah yang harus ditinggalkan apa, bagaimana tuntunannya ibadah diajarkan oleh Rasul, hukum-hukum diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib bagi dia mengajarkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan kata beliau wayum diruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan nabi itu tidak lain memperingatkan umatnya dari kejelekan-kejelekan yang mereka ketahui untuk umatnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada satu kebaikan kecuali sudah ditunjukkan kepada umatnya dan Rasulullah SAW perintahkan untuk dikerjakan. Begitu juga tidak ada satu kejelekan kecuali Rasul sudah peringatkan agar umatnya tidak jatuh ke dalam kejelekan. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah ajarkan semuanya. Sehingga dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda ma baqiya syai'un yukarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal sedikit pun perkara yang bisa mendekatkan ke dalam surga, memasukkan ke dalam surga, dan perkara yang bisa menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa. Rasulullah SAW bersabda qad taraktukum alal baydo lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, cemerlang, jelas, gamblang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siang, enggak ada yang samar apalagi gelap. Enggak ada. Malamnya seperti terang. Benderang siang. Enggak ada yang tersamar, semuanya sudah jelas perkaranya. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah kaum muslimin. Urusan makan, minum sudah dijelaskan bagaimana cara makan, minum. Urusan tidur sudah dijelaskan. Apalagi sampai urusan yang besar. Urusan keluarga sudah dijelaskan, urusan mendidik anak sudah dijelaskan, urusan ngatur masyarakat, ngatur negara sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang tersisa. Nah, cuman masalahnya kalau umat ini tidak tahu karena kemungkinan besar belum belajar atau tidak mau belajar, ini yang lebih susah. Nah, kalau tidak mau belajar, nah itulah sebab kebodohan. Karena Rasul pun menjadikan sebab para sahabat itu ngerti agama, ngerti hukum-hukum, ngerti tuntunan, ngerti petunjuk, tidak lain diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hadis. Sehingga para sahabat tahu Al-Qur'an ayatnya begini, begini, begini, hadisnya demikian, demikian, demikian. Karena diajari oleh Rasul. Dan para sahabat semangat belajar. Hadir. Kapan Rasulullah SAW menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mereka enggak ketinggalan, berusaha hadir. Bahkan ada di kalangan para sahabat, kalau terpaksa tidak hadir, gantian dengan temannya atau pembantunya. Kemudian nanti temannya yang hadir atau pembantunya yang hadir tanya, apa yang tadi disampaikan oleh Rasul? Tanya supaya enggak ketinggalan. Ini semangatnya para sahabat. Jemaah kaum muslimin. Atau yang hadir punya semangat untuk menyampaikan yang tidak hadir. Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada mereka, "Fayuballighul hadirul ghaib." Hendaknya yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Misalnya turun ayat tentang larangan minum-minuman keras. Haramnya khamr, arak misalnya. Nabi perasan anggur yang diendapkan biarkan kemudian menjadi arak memabukkan. Nah, jemaah kaum muslimin. Atau jenis-jenis yang lainnya yang memabukkan. Datang ayat yang menyatakan haram. Nah, sebagian sahabat gak hadir. Bahkan dikisahkan jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, ketika itu para sahabat karena masih terbawa suasana zaman jahiliyah, biasa minum-minuman keras. Di antara kebiasaan orang jahiliyah, biasa minum-minuman keras. Mereka duduk-duduk bersama minum-minuman keras, datang seorang sahabat menyampaikan bahwasannya Allah Ta'ala mengharamkan khamr, minum-minuman keras. Langsung jemaah kaum muslimin, mereka tidak menunggu, memerintahkan untuk minuman-minuman keras yang masih ada segera disirnakan, ditumpahkan. Nah, mereka persediaan minuman-minuman keras itu luar biasa. Ya, bukan hanya botolan, tapi banyak. Sampai-sampai dikisahkan saat itu jalan-jalan Madinah itu tergenang, basah karena tumpahan minuman-minuman keras. Itu banyak, ditumpahkan semuanya. Karena ayat turun menerangkan tentang haramnya minum-minuman keras. Demikian para sahabat, semangat yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Yang tidak hadir ketika sampai ilmu diamalkan, semangat mengamalkan. Pernah ketika para sahabat ini sholat jamaah, sholat, sedang sholat, waktu itu masih menghadap ke arah Syam, Palestina. Jemaah kaum muslimin, ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Dulu itu kiblatnya ke arah sana, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Itu kiblatnya. Di tengah-tengah sholat, kemudian datang seorang sahabah memberitakan bahwasannya Rasulullah SAW telah menyampaikan kiblatnya sekarang arahnya ke Baitullah Ka'bah. Nah, langsung mereka di saat sholat itu putar haluan badannya. Makanya sampai sekarang katanya ada dinamai dengan Masjid Kiblatain. Ya kan, kalau ada biasa umroh atau haji, sebagian dimampirkan namanya Masjid Kiblatain. Dan sebenarnya kemungkinan ada masjid-masjid yang lain yang mengalami seperti terjadi di masjid tersebut, yakni mengalami dua kiblat. Pernah kiblatnya pertama ke yakni Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke arah yakni kiblatnya Masjidil Haram, Ka'bah. Ini jamaah kaum muslimin. Demikian proses hukum petunjuknya Allah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ayat ataupun hadis terus dan diamalkan oleh para sahabat. Itu ilmu. Kalau enggak sampai ilmu, bukan sebab ilmu, enggak akan ada perubahan. Coba para jamaah perhatikan. Sama punya masjid, kampung punya masjid, tapi enggak ada pengajian sama sekali. Enggak ada perubahan di masyarakat itu. Yang maksiat ya jago tetap maksiat, masjid sepi ya tetap sepi, hadir pun 1-2 jamaahnya itu pun sudah tua-tua. Kemana anak-anak muda? Enggak ada pembinaan, enggak ada taklim, enggak ada pengajian jemaah. Ilmu tidak sampai. Hati dalam keadaan kolbu, banyak godaan, banyak penyakit. Nah, terlena dengan berbagai hiburan, terlena dengan berbagai permainan, terlena dengan berbagai kegiatan, kesibukan. Waktunya sholat, gak pada sholat. Nah, apalagi taklim. Betapa sedikit sekarang jemaah kaum muslimin kita dapati umat Islam mau peduli belajar Al-Quran, belajar hadis. Sampai-sampai saya perhatikan, sudah tua minum saja masih pakai tangan kiri. Nah, ini kan karena gak tahu. Padahal kalau tahu ilmunya, itu dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah ini jemaah. Sebab karena tidak belajar, maka yang semestinya itu kebaikan bisa dikerjakan, akhirnya tidak tahu, luput. Yang semestinya kejelekan itu ditinggalkan, justru dikerjakan. Demikianlah. Perbandingannya adalah di mana di daerah atau di masjid diadakan taklim, pengajian rutin, kemudian hadir jamaah 1, 2, 3, 4 berkembang. Alhamdulillah itulah ada perubahan. Kenapa? Karena awalnya tidak tahu dengan sebab ilmu akhirnya tahu. Kan begitu? Nah, begitulah yang membawa perubahan zaman jahiliyah menuju zaman nur Islam, cahaya Islam, terang benderangnya Islam. Dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, karena tersampaikan ilmu dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini jemaah kaum muslimin rahiman wa rahmatullah. Maka nikmat yang sangat besar Allah taala ingatkan di dalam surah Al-Imran tersebut, sungguh nikmat anugerah Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman ketika Allah taala mengutus rasul, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengupayakan pembersihan jiwa, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga mereka yang dulunya berada dalam kesesatan yang amat nyata itu terselamatkan sekarang di atas petunjuk, di atas jalan yang lurus, yang senantiasa kita pun dituntunkan untuk memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ini kalau tidak ada usaha, cuman doa saja ya, enggak akan terlaksana, enggak akan terrealisir, enggak akan terwujud. Namanya kita, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, kita juga harus usaha. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Ternyata ahli tafsir mengatakan jalan lurus itu tidak lain adalah dinul Islam, agama Islam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang kalau kita lalu kita pegangi, itulah yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada jannahnya Allah, surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus dipelajari. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari, begitu juga Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan yang lainnya, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Apalagi ilmu agama. Oh, ilmu dunia itu loh. Ilmu dunia itu yang mesti dipelajari, jadi ahli, bahkan spesialis. Misalnya ada spesialis kalau kedokteran ada spesialis apa penyakit dalam, ada spesialis THT, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Dipelajari, nggak dipelajari nggak bisa. Begitu juga tukang, misalnya spesialis tukang batu, spesialis tukang kayu, spesialis tukang ini tukang itu. Punya keahlian ini dan itu, dipelajari. Tanpa belajar enggak bisa. Apalagi agama. Sementara agama ini kunci kebahagiaan dunia akhirat. Makanya jamaah kaum muslimin, saya mengajak dan mengimbau pada diri saya sendiri, kepada jamaah semuanya, jangan malas pengajian. Jangan malas mengkaji, mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah agama kita. Betapa banyak umat Islam sendiri meninggalkan Islam. Tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran Islam ditinggalkan. Kenapa? Karena Islam sudah asing, disebabkan tidak mereka pelajari dan kemudian tidak diamalkan. Sehingga sebagian tuntunan Islam ketika diamalkan ada yang kaget, "Loh, ini ajaran apa? Ini agama apa?" Bahkan dituduh ini mengganti. Jangan, tanya dulu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak tahu. Tanya dulu. Kok begitu? Bagaimana sebenarnya? Oh, itu ada tuntunannya. Misalnya saya kasih contoh, dulu itu kan anak kelahiran itu jarang, sedikit istilahnya diakikohin, ya kan? Kenapa? Orang pada nggak ngerti masalahnya. Diakikohin, disembelihkan kambing di hari ketujuh. Kalau bayi laki-laki dua kambing, kalau bayi perempuan satu kambing. Rasulullah SAW mengatakan, kullu hulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Maka fayu aku yauma sabihi, diaqiqahi di hari ke-7. Nah, anak laki-laki dengan dua kambing, kalau mampu, kalau enggak mampu satu. Kalau enggak mampu, namanya enggak mampu ya gugur. Namanya suatu amalan itu dikerjakan ketika ada kemampuan. Kalau bayi perempuan satu kambing. Alhamdulillah sekarang sudah umum. Nah, ketika ada yang menyampaikan, mubalik menyampaikan ada ustadz yang menyampaikan hukumnya, kemudian diamalkan. Satu ngamalkan, kemudian sampaikan ke yang lain, sampaikan yang lain, sampaikan yang lain. Alhamdulillah sekarang sudah biasa di mana-mana. Dulu asing itu. Nah, aneh. Nah, bahkan kalau orang Jawa sebagainya bilang, "Oh, anak kok dikasih 7 hari kayak orang mati." Kan begitu. Nah. Demikian jemaah. Itu satu contoh. Belum yang lain-lainnya. Kita mesti di dalam kehidupan kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton." Masuklah ke dalam Islam ini secara totalitas mengikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk ya, berbagai acara-acara. Berbagai hajatan-hajatan. Perayaan-perayaan. Kita pun sebagai umat Islam, supaya amalan kita ini diridhoi oleh Allah, jangan sampai kita ini menyelisihi tuntunannya Allah, jangan sampai kita ini menyelisihi Islam, nanti berakibat dosa kita. Nah, sudah keluar uang banyak misalnya, kurban waktu, kurban tenaga, kurban pikiran, biaya, kok ternyata menyelisihi agama Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bisa dosa kita. Nah, betapa ruginya. Maka kita ambil cermin. Agama kita, kita gunakan untuk cermin. Kita kaji, kita ya ini koreksi. Apakah ini sudah sesuai dengan tuntunan agama kita? Apakah ini sudah sesuai untuk mendatangkan ridhonya Allah? Contoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, itu. Acara pernikahan bagaimana? Makanya sekarang ada, alhamdulillah sudah mulai banyak menyebar pernikahan Islami. Nah, karena sesuai dengan tuntunan Islam. Karena kalau enggak sesuai dengan tuntunan Islam, nanti namanya jahili. Seperti ala budaya jahiliyah, kan begitu. Nah, sampai-sampai ada yang beberapa kegiatan manusia sudah dikasih label syariat. Nah, ya. Sesuai syariat gitu. Tapi memang harus dikaji sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan. Alhamdulillah agama kita ini agama yang sempurna. Jamaah kaum muslimin rahiman rahmakumullah. Sekali lagi, hidup kita ini sekali, marilah kita upayakan, kita usahakan untuk kita menjalani hidup mendatangkan ridhonya Allah, supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih mengkaji tentang wajibnya mencintai Rasulullah, mengagungkan beliau, larangan untuk berbuat hulu berlebih-lebihan dalam bersikap dan memuji Rasul alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.